kita kan pasti bertemu, walau di ambang senja. Akan ku renangi, ku susuri jalan yang sepi. Oh kasih, semoga cinta kekal selamanya. Kecurigaan meniti waktu, terasa pilu kasih. Ketika ku tiada, cinta kau korbankan meniti masa. Jika kau masih menunggu, kita akan pasti bertemu, walau di ambang senja. Akan ku renangi, kan ku susuri jalan yang sepi. Semoga cinta kekal selamanya. Segalanya hilang, cinta kasih yang pernah ada. Untuk dirimu yang ku sayangi, di antara dirimu dan diriku tak pernah terjalin rasa. Perasaan saling miliki, searah sejalan setujuan. Mengapa selama ini kita tak pernah coba mengusir semua tirai yang memisahkan cinta di antara kita, antara kau dan aku. Biarlah semua ini, biarlah berlalu. Semoga kegagalan ini akan membuat kita semakin mengerti. Bagaimana seharusnya bercinta. Antara dirimu dan diriku tak pernah terjalin rasa. Perasaan saling memiliki searah sejalan setujuan. Mengapa selama ini kita tak pernah coba mengusik semua tirai yang misalkan cinta di antara kita, antara kau dan aku. Biarlah semua ini, biarlah berlalu. Semoga kegagalan ini akan membuat kita semakin mengerti. Bagaimana seharusnya bercinta. Semua ini biarlah berlalu. Semoga kegagalan ini akan membuat kita semakin mengerti. Bagaimana seharusnya bercinta. Gadis yang pendiam, namun penuh sinar pesona. Telah lama diri ini ingin dekat denganmu. Kau yang penuh simpati tanpa satu pun yang tercela. Bagai seorang pria yang dapat merebut cinta darimu. Putihnya bunga melati tak seputih cintaku. Tiada semanis senyummu. Oh, berilah harapan agar ku dapat membuktikan mimpiku. datang menggoda di tiap tidurku. Penuh simpati, tanpa satupun yang tercela. Bahagia seorang pria yang dapat merebut cinta darimu. Putihnya bunga melati tak seputih cintaku. Manisnya sejuta madu, tiada semanis senyummu. Berilah harapan agar ku dapat membuktikan mimpiku yang datang menggoda di tiap tidurku. Selama ini, oh, Ku tahu arti tatapmu, sinar matamu bening. Ku ingin katakan padamu betapa ku sayang dirimu. Kau intan baik duri, aku mempersona indahnya. Di sudut keringmu redup bening, meruntuhkan hati. Kau intan baik duri, Allah bulan indahnya. Ku ingin tandakan dukamu selama ini, oh sayangku. Kau intan banduri, aku bening meruntuhkan hati. Saat aku lupa terbawa dalam suka, begitu ceria tak pura-pura penuh kasih sayang. Akhirnya sejenak ku dalam cinta. Betapa indahnya tutur katanya, betapa hangatnya senyumnya. Saat itu ku bahagia, saat itu aku lupa kami suka. Alangkah bahagia, alangkah indahnya. Sayang hanya ilusi.

menjerit. Hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa berpesta pora. Seakan tak pedulikan lagi. Tiada kasih bagi yang lemah. Disiram banjir dan air mata. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Kasih sayang dari seseorang.

Dimana

terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati, cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkarannya selalu bisa membawa suka. Pahit getirnya cinta.

dari manisnya kasih sayang. Terlanjur kita hanyut dan terbuang. Kucoba bertahan mendampingi dirimu. Seiring jalan ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Agar tiada penyesalan dan air mata. Keping-keping jadinya kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan, tiada seindah waktu itu. Berseri-seri malam bagai siang, seterang hatiku penuh harapan padamu. Ini hancur berderai rantai, kuncup di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Terjadi di tengah kebahagiaan, ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Balance.

Thank you.

Sekejap ku tinggalkan aku milikmu selamanya. time has come that we must be apart. The memories are still in my mind, but you have gone and you leave me alone. It's only a dream, a dream that never comes. I only wait till true love will come. Still